umusaje gusabira umugaka umuntanyumire niga ariko teba nka nionta getenya ari umukungu neka nanya ari umukungu tonyora abana abana abacha gonkonya ngakiyobogotu ose nainche nalinda alakanga linda na atikire ke sakumaega ono abantu mbabuwa tichi sababu kiare kogera umuntu nyoma anyome anyore umuntu bakwerera nikomo inambende akabere anyore umuntu kobakonya amini banyora abana gusubanyore ke saku lakini rero nagani naende toriyeria sane iyo asenkerende ngao ntiye kogera abana baganya sato ire enkirenga kia ye kenene kabisa nkire kieki ikirenge kenene nyasa gotwa abana nkire kieki ikiri arona kitwa to kolige lyo moralia